got a money on the beat. Suara serupa bara api di ruang sandiwara. Santai nikmati, masih terus berlatih. Hapuskan antipati meski raga telah letih. Persetan validasi terpampang pada poster. Aku macam bartender beri air pada poser. Dalam mode senyap, jangan kira ku lenyap. Kini semua tertular dari kata yang ku buat. Masih nikmati alur, lupakan jalan pintas. Terima beri aksi saat mereka jadi ampas. We still calling. Ada arti buang jawa antipati sajak masih kurapati kurabal ku tulis sampai hafal dengan balutan jivang ku buat instrumental LTLC still right till the day I die hasta la muerte no voy a parar represento mi barrio al otro barrio LTLC bro yo nunca me rajo masih ku berjalan meskipun perlahan con todo mi bro terus mainkan prende la mota con mi boca seca persetan mereka mau terus bilang apa we still